Islam. Definisi Islam disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kata beliau, Islam al-istislam lillahi bi tauhid wal inqiyad lahu bi ta'ah wal bara'ah min asy-syirk wa ahlih. Islam artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bi ta'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'ah min asy-syirk wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Jadi Islam artinya menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi Islam itu asasnya tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Jadi Islam asasnya tauhid. Dan Allah menciptakan jin dan manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada-Ku. Yang dimaksud dengan ya'budun liwahhiduni. Yang dimaksud dengan liya'budun liwahhiduni, agar mereka mentauhidkan Aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah dalam Al-Quran, wa'budullah, wa'budullah, wa'budullah, semua maknanya tauhid. Kata Ibn Abbas, setiap kalimat wa'budullah maknanya wahidullah, artinya tauhidkan Allah. Makanya kalimat ibadah, perintah-perintah ibadah yang Allah firmankan dalam Al-Quran, a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Yang paling besar yang Allah perintahkan kepada hambanya, yaitu mentauhidkan Allah SWT. Jadi Islam, definisi Islam itu dasarnya adalah tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Seluruh Nabi dan Rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Nanti saya akan bahas lagi pada poin-poin selanjutnya insyaAllah. Jadi ini pertama tentang definisi Islam adalah tauhid. Karena itu, ikhwan fiddin, a'azakumullah, Nabi SAW diperintahkan untuk mendakwakan kepada Yahudi, Nasrani dan yang lainnya agar mereka masuk dalam Islam. Supaya mereka masuk ke dalam Islam. Sebab sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada agama lagi kecuali yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattaqidu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul ashhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahli kitab, kemarilah kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak boleh beribadah dengan hanya kepada Allah saja, dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Apabila kami berpaling, saksikan bahwa kami orang Islam. Jadi Nabi SAW mengajak ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, untuk masuk dalam Islam. Dan intinya Islam adalah tauhid. Itu Nabi mengajak, Alla na'buda illallah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Dan tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan satu. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Apabila kami berpaling, saksikan bahwa kami orang Islam. Jadi dakwah Nabi adalah dakwah tauhid. Maksudnya Islam adalah asasnya tauhid. Yang disebutkan definisi Islam itu, yang menyerah diri kepada Allah dengan tauhid. Wa inqiyadu lahu bi ta'ah. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Seorang Muslim, seorang Muslimah, dia ingin masuk surga. Kalau dia ingin masuk surga, maka dia wajib taat mutlak kepada Allah dan Rasulnya. Dan ayat-ayat yang menjelaskan tentang taat kepada Allah dan Rasulnya banyak sekali, puluhan ayat dalam surah An-Nisa, dalam surah Ali Imran, dalam surah An-Nisa, dan surah-surah yang lain. Dan ayat yang sudah antum hafal, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Wahai orang-orang yang taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri dan kamu. Sampai akhir ayat dalam surah An-Nisa ayat 59. Dalam surah An-Nisa juga ayat 80 demikian, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa tawalla fa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Fa man tawalla wa ma arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau Muhammad sebagai penjaga mereka. Dia taat ini mutlak. Dan taat ini yang akan mengantarkan seseorang ke dalam surga. Setiap muslim dan muslimah, kalau dia mengajarkan dirinya Islam, dia wajib taat. Melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Taat. Mutlak. Dan itu akan masuk surga. Taat kepada Rasul, bertaat kepada Allah. Karena itu Nabi SAW bersabda, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Barang siapa yang enggan, dia tidak taat, maka dia tidak masuk surga. Kalau dia tidak taat, maka dia enggan masuk surga. Wa man atani faqad aba. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi umat Nabi Muhammad SAW, mereka akan masuk surga apabila mereka taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini Islam. Kemudian, wal bara'atu min asy-syirki wa ahlih. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Kita disuruh untuk berlepas diri dari mereka. Artinya, kita harus meyakini bahwa apa yang disembah oleh orang-orang kafir,